inginkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu, aku memiliki rasa cinta yang ku pendam, tak sempat aku nyatakan, karena kau telah aku membuktikan inilah kesungguhan rasa. Izinkan aku menyayangimu, sayangku. Dengarkanlah isi hatiku, cintaku. Dengarkanlah isi hatiku. Cinta yang ku pendam, tak sempat aku nyatakan, karena kau telah memilih menutup pintu hatimu. Izinkan aku membuktikan inilah kesungguhan rasa. Izinkan aku menyayangimu, oh sayangku. Dengarkanlah isi hatiku, cintaku. Dengarkanlah hatiku. Izinkan ku membuktikan kesungguhan cinta. Cinta tak menyatukan kita, bila kita tak mungkin bersama. Izinkan aku tetap menyayangimu, oh, oh, oh, sayangku. Dengarkanlah isi hatiku, cinta. Aku membuktikan aku sayang padamu.